Interaktif. Wasik deh. Uwe salu. Oke. Maju input ya. Merah. Angin datang kasih kabar. Dia bilang si Susana deng dia di sana. Malam datang sing bawa bintang. Tanda hujan turun sing suara. Deng barat hati berjalan mencari kasih sudut. Mata jatuh di dermaga, tempat kata tak bisa. Ombak subawa jauh, jauh, jauh, tapi nona yang putar balik. Beta penggayung jauh, jauh, jauh, harus pukul beta tebak.